Disok kami roh tulang di parboru na Rusia selatan marang masa si depuan. Asapa sangat tonulus sami. Baik damang majumuse ede ketabo.